Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Halo juga. Halo. Dengan bukan kamu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Tabarakalladzi bihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adad ahabba bil mukh wa khata bihi kalamuk wa sekitabuk wardallah an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa ta'ami misalin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa perjalanan dari Bekasi jam 9:30. Mantap. Mantap. Jadi saya 1,5 jam lah sama macet-macet di Cawang. Ternyata membutuhkan waktu 2,5 jam. Jadi kalau ke Bandung udah sampai. Bahkan saya pernah ke Cirebon itu 2,5 jam. Naik mobil, mumpul balapan 2,5 jam masuk tol Cirebon. Jadi ini Cirebon ini. Alhamdulillah bapak dan ibu sekalian rahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Wabil khusus kenikmatan iman. Seorang syekh ada yang mengatakan, kalau seandainya saja orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu mengetahui betapa indahnya keimanan di dalam hati orang-orang yang beriman, maka niscaya mereka akan mengangkat senjata untuk merebutnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fath, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu diberikan ketenangan, Pak. Kalau kita mengaku beriman tapi kita gelisah, stres, galau, apalagi? Bete, apalagi? Apalagi pada saat kita masih baru selesai sholat tapi masih gelisah gitu kan. Jangan-jangan kita belum masuk dalam kategori Allah sebagai orang-orang yang beriman. Karena salah satu ciri orang yang beriman diberikan ketenangan di dalam hati. Agar apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar ditambahkan keimanan di atas keimanan mereka. Orang beriman dikasih ketenangan untuk apa? Agar pertama keimanan dikasih ketenangan lagi, pertama lagi keimanan terus. Sehingga ada kecanduan. Nah, kecanduan maksudnya gitu. Orang berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan karena akan bertambah kenikmatannya. Subhanallah. Orang barat saking gelisahnya itu tidur susah. Untuk tidur minum pil tidur, bahkan dosisnya sudah tinggi, bahkan ada yang sudah minum pil tidur tidak tidur. Kenapa? Gelisah. Sementara kita alhamdulillah enggak perlu minum pil tidur, udah tidur. Kalau agak susah tidur, duduk aja dalam majelis taklim. Ada belakang senderan. Baru amma ba'du. Jumatan, gitu. Dijelasinya sekali, pahamnya dua kali. Jadi sekali paham kok. Itu bagaimana? Orang yang susah tidur itu tak paham tidur, kenapa? Tenang, adem, betul. Subhanallah. Kenikmatan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Imam Misri, Hasan Misri pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mengatakan begini, ya Syekh, bukankah Allah memberikan keberkahan dan kenikmatan hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Betul. Tapi kenapa Allah berikan saya kenikmatan dan keberkahan? Gitu kan? Padahal saya melakukan kemaksiatan, perzinahan, perjudian dan tidak melakukan ibadah kepada Allah. Allah berikan saya rezeki yang melimpah. Allah berikan saya kenikmatan yang luas, luar biasa. Berarti salah itu saya kenikmatan. Kata Syekhnya, ya akhi, sesungguhnya Allah sudah mengangkat kenikmatan pada diri anda. Kenikmatan apa Syekh? Kenikmatan iman dan ibadah. Ada orang yang mengejar kesuksesan dengan berharap ingin mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang ada hari ini pengen sukses di hutan? Ya Allah, berikan kesuksesan kepada yang tujuh tangan lagi, ya Allah. Yang paling tinggi, paling sukses. Yang pengen bahagia, kan? Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada yang tujuh tangan lagi, ya Allah. Yang paling tinggi, paling bahagia, ya ada orang yang pengen sukses karena berharap pengen bahagia. Enak kali ya kalau punya rumah bisa bahagia. Enak kali ya punya mobil bisa bahagia. Enak kali ya kalau punya ambisi dan sebagainya. Tapi pada saat dia Allah berikan dia kesuksesan, dia mendapatkan kesuksesan, Allah hilangkan kebahagiaannya. Sebenarnya kita pengen punya mobil kan bukan karena fisik mobilnya kan gitu. Karena kenikmatan pada saat kita mengendarainya, bukan bis mobil. Tapi pada saat Allah berikan kita kesuksesan, Allah cabut kebahagiaannya. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Banyak. Allah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah, masalukum kamasalilladzi istauqada nara, perumpamaan seperti masalah hukum kamar sekali lagi tahu kau dan orang balik ma atau asma haulahu dahab Allahu binurihi watarakahum fi dzulumatil la yubsir. Seperti perumpamaan orang yang ingin menyalakan api dengan berharap ingin mendapatkan naro cahaya. Orang nyalain api berharap dapatkan cahaya kan? Ada dua motivasi orang pengen nyalain api itu. Yang pertama cahaya, atau yang kedua panasnya. Ini ada orang pengen nyalain api dengan berharap dapatkan cahaya. Tapi pada saat nyala apinya, Allah hilangkan cahaya. Perumpamaan yang menarik. Ada orang yang ingin sukses dengan berharap ingin bahagia. Tapi pada saat dia mendapatkan kesuksesan, Allah hilangkan kebahagiaan. Pernah melihat enggak ada orang nyalain api tapi cahayanya hilang? Belum. Nah, lihat enggak, Bu? Ini perumpamaan yang sangat menarik. Kapan itu terjadi? Kok orang nyalain api cahayanya hilang? Kapan? Siang ada cahayanya, cuma enggak terang. Cahayanya ada. Betul. Kapan itu? Di ayat berikutnya Allah jawab, summun umyun fahum la yarji. Pada saat seluruh panca indera Allah matikan. You can buy bed, but you can buy sleep. Anda bisa beli kasur, tapi tidak bisa beli tidur. Anda boleh beli dari kasur 20 juta pun. Ya kan? Yang isinya mas? Air. Begitu, itu langsung ambles. Bisa tidur? Belum tentu. Ya. Seperti orang yang makan garam, hilang rasa asin. Makan dia garam, makan asinnya hilang. Kapan tuh? Pernah nggak makan garam hilang rasa asin? Pernah sakit tipes nggak? Pernah. Kalau makan hambar kan? Makan garam hambar juga. Semum bukmun umyum fahum lahir. Dicabut semua kenikmatannya sama Allah, diberi dia secara fisik, tapi dihilangkan kenikmatannya dan kebahagiaan. Ya. Punya rumah mewah gede, tapi dia merasa sempit di dalamnya. Sempit dia merasa di dalamnya. Kesana kainan, kesini kainan, kesitu. Punya mobil mewah, tapi merasa panas di dalamnya. Betul? Ada orang ini. Sementara dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan Allah bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Barokah ini bukan cuma sukses, bukan cuma kaya, tapi bermanfaat. Kita makan enak makanannya, bermanfaat buat tubuh. Kita punya mobil mewah, mobilnya bermanfaat buat diri kita. Suatu saat istri saya komentar, dia punya teman kerjaannya jam 9 pagi, ibu-ibu jam 9 pagi itu ngelatih daun. Jadi ada, dia punya taman, teras gitu, gak begitu besar. Kerjaannya jam 9 pagi itu udah ngelapin daun. Tau ngelapin daun? Pakai kanebo, karena rumahnya pinggir jalan. Dia sudah ngelapin, kan suka kotor, kan debuan. Ya, kata istri saya, sayang banget ibu itu. Waktunya sia-sia. Ya, pada saat orang lain sibuk, dia cuma ngerjain ngelapin daun. Saya bilang sama istri saya, Mi, justru ibu itu orang yang paling berkah waktunya. Pada saat orang disibukkan dengan urusan-urusan, dia sudah tidak punya urusan. Kenapa? Begitu selesai semua urusannya, penghasilan sudah lancar, dia punya kontrakan banyak. Dia punya kios-kios banyak, dia punya. Pagi setelah subuh, sarapan melayani suami, ngurus anak-anak selesai. Tilawah sudah, surat duha sudah. Jam 9 ngurusin aku. Kita lagi kena macet-macet. Berangkat pagi, pulang malam. Perjalanan 2 jam, PP 4 jam. Tua di jalan. Dia mau pindah. Itu yang dikatakan barokah itu punya sama Allah. Saya bilang, kalau dia miskin, penting ini kaya, orang kaya. Bandingkan dengan kita. Berangkat sudah ngos-ngosan. Ya, pagi, subuh, hayya ala sholat, udah berangkat. Ngaku. Pulang, jam 10 malam. Dulu saya pernah ditegur sama istri saya, Di, tapi gak takut, Di. Kenapa? Dia ya, berangkat pagi, pulang malam, enggak takut. Takut kenapa? Enggak takut kalau anak kita enggak kenal sama Abi. Berangkat pagi, anak belum bangun. Berangkat pulang malam, anak sudah tidur. Begitu kita pulang agak sore, anakku, kata anakku, Mi, siapa itu? Ada om, enggak kenal om. Ini yang dikatakan bagaimana kita mendapatkan barokah. Para ulama-ulama, para tabi'in-tabi'in zaman dulu, itu satu hari baca Quran khatam 3 kali, Pak. Khatam 3 kali. Kita kira-kira khatam berapa kali sehari? Berapa jus? Berapa ain? Alhamdulillah sekarang setiap hari saya mindahin Al-Quran. Ini sehari 3 kali khatam. Bukan orang pengangguran, bukan orang yang ada kerjaan, tapi orang yang sudah memiliki keberkahan waktu. Waktunya berkah, bisnisnya sudah jalan, usahanya sudah jalan, kemudian dia dapatkan penghasilan yang begitu besar. Sementara kita masih dalam, kalau dalam bahasa Robert Kiyosaki, masuk dalam red race. Apa itu red race? Tahu red race? Dalam buku Cashflow Quadrant, dia membuat suatu istilah namanya red race. Red itu adalah tikus, race adalah perlombaan. Sirkuit. Jadi perlombaan sirkuit tikus. Apa yang dimaksud dengan sirkuit tikus? Kita seakan-akan berlomba mengejar kesuksesan dan kemenangan, tapi tidak pernah ada finishnya yang diperlombaan. Mudah pernah lihat bola hamster lingkaran apa? Namanya kincir hamster, ya kan? Hamster naik ke situ, dia lari semakin kencang, semakin kencang itu kincirnya. Pernah sampai? Pernah gak sampai? Nggak pernah muter, makin kencang dia berlari, makin cepat putarannya dan semakin lelah dia tanpa mencapai tujuan. Dia tidak bergerak kemana-mana, hanya di situ saja. Jangan-jangan kita termasuk orang yang berada dalam red list. Aktivitas kita begitu sibuk luar biasa. Bahkan kadang-kadang pada saat ibadah dan duduk dalam takbir kita sendiri, salat berjamaah yang tak kamu nasrul tuan. Kadang-kadang salatnya di jamaah tu bukan jamaah. Di jamaah tu. Simpul kita waktu simpul. Alhamdulillah gajinya 15 juta per bulan. Begitu sampai ke rumah habis itu uang 15 juta. Anak sakit, ibu sakit, istri sakit. Besok begitu lagi, bulan depan begitu lagi, bulan depan begitu lagi. Dia masuk dalam retris, perlombaan tikus. Hidup kita habis, seakan-akan tak punya waktu kita. Padahal kita diberikan Allah 24 jam. Lalu kita merasa, oh saya termasuk orang yang sangat produktif. Padahal kita melakukan hal yang itu terus. Tidak salah, karena itu bagian dari ibadah pada saat kita niatkan kepada Allah. Tapi jadinya kegiatan ini menjadi kegiatan yang barokah. Gimana caranya? Dibikai dengan keimanan. Berangkat pagi, subhanallah saya mau ibadah. Pulang malam, saya baru pulang dari ibadah. Bahkan Rasulullah pernah meluruskan komentar sahabatnya. Pada saat ada seorang sahabat lagi ngumpul-ngumpul, lalu ada pemuda yang berangkat dari rumah pagi-pagi. Komentar, sayang sekali pemuda itu. Waktunya dihabiskan untuk mengejar dunia. Waktunya dihabiskan untuk mengejar dunia. Lalu Rasulullah mendengar dan Rasulullah meluruskan. Ya akhir, kalau seandainya pemuda itu berangkat pagi untuk kerja, mencari nafkah, agar anaknya tidak kelaparan, agar dia tidak minta-minta, sesungguhnya dia sedang fi sabilillah. Fi sabilillah. Sedang jihad fi sabilillah. Berjihad dia, nilainya jihad. Mati kecelakaan di tengah jalan pada saat perjalanan kita berjihad atau mencari nafkah, sakit pun. Kalau niatnya jihad. Tapi jangan kita menjadi orang-orang yang berada dalam retris. Apa yang kita kerjakan tidak pernah ada hasil. Lama-lama pukul tidak begini. Ganti posisi. Alhamdulillah. Lalu bagaimana agar kita tidak terjebak dalam retris? Agar kita tidak terjebak dalam perlombaan tikus. Kita keluar dari perlombaan tikus itu dan kita mendapatkan yang namanya keberkahan. Minas sama wal'ah. Ada seorang ibu konsultasi di saya. Ustaz, kenapa dengan saya? Setiap kali saya usaha selalu rugi. Setiap kali saya datang selalu bangkrut. Saya jualan sayur lain, jualan buah busuk, jualan bebek mati. Sedih amat. Berapa waktu yang lalu saya dapat modal 120 juta, alhamdulillah. Beli bebek dari Bandung, jual di Purwakarta. Beli 20 juta, jual 25, untung gak? Untung. Perjanjian 2 hari kemudian baru ditagih 25 juta. Alhamdulillah. Hari kedua kita datang lagi, tagih, dapat 25 juta. Dapat. Tapi Ustaz, begitu kita mau masuk tol Cikampek, mobil yang kita kendarai dan belakangnya muncul sebelah kiri. Lalu kita turun dan itu tanpa sadar ada orang yang masuk ke mobil kita ngambil tas isi 25 juta. Kita baru sadar setelah orangnya agak jauh. Pernah gak kita mengalami seperti itu? Kerja dari pagi sampai malam, kadang dari pagi sampai pagi lagi. Lembur, alhamdulillah gajinya naik. Nama bulan depannya sakit tipes. Pernah gak? Sering. Tipes, habis 5 juta. Impas kan? Itu dikatakan retres. Kita bekerja luar biasa, aktivitas kita luar biasa, tidak salah dalam aktivitas kita, tapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tidak pernah kita mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Seperti patah korbanah yang besar, ada air di jauh sana, kita tidak kerja kosong, kerja di kosong. Mari sama-sama kita duduk bersama, minta barokah dari Allah yang disebut dengan tawakal kepada Allah, menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita sangat meyakini dan tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Kita sangat meyakini dan yakin tahu bahwa kesuksesan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 26-27, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka bimman tasyah. Katakanlah Allah yang memiliki kerajaan dan akan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan akan mengambil kerajaan dari siapa saja yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya', ialah Allah yang akan memuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasya', ialah Allah yang akan menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Wa tarzuqu man tasya'. Rizki dari Allah, Allah berikan rizki dari siapa yang dikehendaki. Dikhususkan tanpa perhitungan yang rumit-rumit, cepat hisabnya, sederhana. Apa dari ibu sekalian rahmati Allah, ini rasanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kerja sedikit, hasilnya bang. Rizki itu ada dua. Karena dia bertanya, Ustaz, kenapa ya? Saya sudah ibadah, sudah beriman kepada Allah, sedekah, sudah, dan sebagainya. Tapi kok kenapa rezeki saya kok tidak ditambah-tambah sama Allah? Rezeki itu ada dua. Pertama, bertambahnya pendapatan. Yang kedua, berkurangnya pengeluaran. Kita sering bersyukur pada saat bertambahnya pendapatan, pengeluaran. Tapi jangan bersyukur pada saat berkurangnya pengeluaran. Begitu naik gaji, naik jabatan, wih syukurlah. Tapi tidak pernah kita bersyukur pada saat di bulan itu Allah kurangi pengeluarannya. Anak sehat, istri sehat, keluarga sehat. Biasanya setiap hari nyenggol mobil orang, ini alhamdulillah terus. Setiap hari nyenggol mobil orang. Luar biasa. Dulu saya pernah menasihati saya begini. Tidak akan pernah bahagia seseorang. Tidak akan pernah bahagia seseorang sebelum dia mencapai pada tingkat tasbir sobron jamina. Tasbir bersabar dengan kesabaran yang indah. Lalu saya tanya, Pak Haji, apakah pada saat kita sabar lalu kita mendapatkan keindahan? Bukan, bukan itu maksudnya. Tasbir sobron jamila ini adalah kesabaran yang indah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Berarti ada kesabaran yang tidak indah. Ada yang kesabaran yang terpaksa. Sabar. Ini tidak indah. Dan berkatakan lagi, dan tidak akan pernah sampai dia pada tingkat tasbir sobron jamila sebelum tidak ada yang dicintai di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada yang dicintai selain Allah, maka itulah yang akan menyebabkan dia tidak bahagia. Dan Allah akan menguji hambanya pada hal-hal yang dia cintai. Hati-hati. Nabi Ibrahim saking cintanya sama anaknya, sama istrinya, Allah uji di situ. Betul tidak? Cinta sama harta, Allah uji dia. Cinta sama anak, Allah uji dia. Cinta di pasangan hidup, Allah uji di pasangan hidup. Saking sayangnya sama suami, Allah uji di suami. Saking sayangnya sama istri, uji. Kenapa? Allah tidak mau disayangi. Yuhibbuhum ahubbillah. Mereka mencintai yang lain itu seperti mencintai Allah. Allah tidak mau. Dan tidak akan pernah bahagia. Lalu bagaimana? Dan Allah akan menguji hambanya pada hal-hal yang dia lemah. Lemah di wanita, diuji di wanita. Lemah di harta, diuji di harta. Terus sampai apa? Sampai dia lulus. Kalau belum lulus, kasih lagi. Belum lulus, kasih lagi. Jemaah sekalian dalam hati Allah, tasbir sobron jamila. Suatu saat ada seorang pengusaha, seorang ulama yang pengusaha, saudara. Rata-rata para ulama-ulama dulu itu adalah seorang pengusaha, seorang pedagang. Karena selain dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga memenuhi kebutuhan dakwahnya, dia harus menjadi seorang yang kaya. Sekarang aja pengusaha-pengusaha apa, ulama-ulama gak kaya itu sekarang aja. Kalau dulu kaya-kaya dan memang pedagang-pedagang. Setiap kali mengundang jamaah itu, pulangnya dikasih besek. Bukan ustadznya yang dibayar, jamaahnya dikasih besek. Jadi para rajin datang. Jadi kalau ada talim gini, habis ini makan siang, makin enak. Yang enak, kalau itu yang bayar ustadznya. Sebesar ustadznya gak datang. Kondisi sekarang beda. Kalau di situ tuh ulamanya kaya-kaya. Usahanya-usaha banyak. Suatu saat ada seorang ulama, dagangannya dicuri orang. Datang anak buahnya, ya Syekh, kapal yang isi dagangan yang ada di pelabuhan dicuri orang. Jadi dicurinya satu kapal. Rampok. Satu kapal yang besar. Lalu ulama ini hanya menepuk dada dan dia terdiam. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah. Anak buahnya nggak berani nanya. Orang lagi cerita musibah gitu kan. Dia kok alhamdulillah kan. Berapa lama kemusibah? Kapalnya ketemu. Ya. Artinya dicari di kapal datang baik lagi. Anak buahnya bilang, ya Syekh, alhamdulillah kapalnya ketemu. Lalu Syekh ini diam dengan dadanya. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah. Tanpa ekspresi. Alhamdulillah. Anak buahnya bertanya, ya Syekh, waktu itu saya bilang kehilangan, alhamdulillah. Sekarang juga alhamdulillah. Maksudnya apa tadi? Kalau kehilangan itu alhamdulillah. Ini kok alhamdulillah? Kalau ketemu alhamdulillah wajah. Ini kehilangan juga alhamdulillah. Lalu saya katakan, pada saat saya dapat informasi dunia saya hilang, harta saya hilang, saya bertanya sama hati saya, adakah kesedihan yang teramat sangat? Adakah perasaan kehilangan teramat sangat terhadap harta yang hilang? Ternyata tidak ada sedikit pun kesedihan di dalam hati saya. Dan saya bersyukur ya Allah, ternyata saya tidak mencintai harta saya. Saya tidak mencintai harta saya, ini yang saya syukuri. Karena kalau ada cinta di dalam hatinya terhadap hartanya, maka cinta kepada Allah akan tidak akan bersatu di hati. Allah tidak akan mau di dalam hati di mana pada saat mencintai Allah bersama mencintai selain Allah, tidak mau. Karena bersyukur ya Allah, saya tidak cinta terhadap harta saya. Mungkin ya, saya tidak ada sedih sedikit pun terhadap kehilangan. So, Bapak, mobil kita hilang. Parkiran tidak ada. Sedihnya? Hah? Sedih. Kenapa? Cuma satu. Belum lunas. Subhanallah. Lalu yang kedua, Syekh. Pada saat saya mendapatkan informasi bahwa harta saya kembali lagi, saya tanya ke rumah saya. Adakah kesenangan yang berapa sana? Seperti orang dapat mobil. Adakah kesenangan? Saya bersyukur hati saya tidak mencintai harta. Coba terpesi dalam kita. Adakah kita kecintaan terhadap selain Allah? Maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah bahagia. Bapak yang sekalian rahmati Allah, lalu bagaimana kita bisa melihat terhadap apa manfaat tawakal pada diri kita? Tawakal itu dari kata tawakala, wakala, wakil. Maksudnya apa? Pada saat kita sudah mencapai pada tingkat tawakal, kita sudah memposisikan diri kita bahwa kita diwakilkan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah kita tawakalkan pada Allah. Kita wakilkan pada Allah. Kita titipkan sama Allah. Kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita sudah ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar itu bukan tawakal. Ada sebuah hadis yang dimaksud dengan tawakal adalah seperti seekor burung yang keluar dari sarang untuk mencari makan dan pulang dalam kondisi kenyang. Itulah tawakal. Burung nggak tahu rezekinya di mana, berupa apa, dan seberapa banyak. Tapi dia yakin, dia bertawakal kepada Allah bahwa Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan. Kalau kita masih khawatir dengan rezeki kita, maka berarti tawakal kita pada Allah masih berkurang, masih kurang. Wakal. Subhanallah. Dan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, benarkah tawakalku ini? Saya ikatkan dulu kuda saya baru saya tawakal, atau saya biarkan tanpa diikat? Mana yang benar tawakal saya pada Allah? Lalu kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Ada ikhtiar. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sekalian dalam berdoa Allah ada 35 sampai 36 kata tawakal di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa tawakkal wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal ini, innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, pada saat disebutkan nama Allah, zuriyat 'alaihim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar hatinya, bergetar tanda-tanda keimanan, tanda-tanda cinta kepada Allah. Contoh waktu pernah pacaran kan? Pada saat dulu pacaran, walaupun pacaran itu gak ada dalam Islam, oh saya gak pacaran, saya taruh nonton bioskop bareng Tuhan tahu pacaran gitu kan. Pada saat disebut nama pacar kita, langsung bergetar hati kita. Mana orang itu? Langsung berugi lewat depan rumahnya, bergetar. Betul gak? Ya kan? Lihat orangnya. Betul gak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi ayatu zadatkum imana. Pada saat diperdengarkan nama Allah, dia bergetar hatinya. Pada saat dibacakan ayat-ayat Allah, pertama keimanan. Dan bertawakal kepada Allah, ciri-cirinya seperti tadi. Dan yang menarik lagi dalam surat At-Talaq ayat ketiga, diawali dengan ayat pertama, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa wa may yatakillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan dicukupkan segala kebutuhan. Bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertanyaan muncul dalam diri kita, bagaimana kita bisa mencapai pada tingkat tawakal kepada Allah. Yang pertama adalah kita level yang pertama adalah, tahap pertama yang harus kita miliki adalah kita mengenal Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Pak, di mana Allah? Ada orang pergi sholat, gitu kan? Biasanya kan tenang, adem mukanya. Ini masih gelisah. Lalu saya bilang, akhir, ente belum sholat. Kok belum sholat? Saya pun sudah sholat. Ente belum sholat. Kok belum sholat? Baru saja saya sholat. Ente cuma rukuk, ente cuma sembahyang. Belum sholat. Karena sholat itu memberikan ketenangan di dalam hatinya. Betul kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir pada Allah, ketenangan hatinya. Kenapa tidak sholat dia? Karena dia belum melaksanakan yang namanya syahadat. Dia belum mengenal Allah. La ilaha illallah. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang gelisah sih? Halo? Ada yang tahu? Kira-kira orang gelisah kenapa? Punya? Punya apa? Masalah. Ada orang yang jawabnya masalah? Saya bertanya, siapa yang punya masalah semua? Saya bertanya, siapa yang tidak punya masalah? Siapa? Ada ibu-ibu di depan yang tidak punya masalah. Saya bilang, orang yang tidak punya masalah adalah orang yang paling bermasalah. Karena dia tidak tahu kalau dia punya masalah. Semua orang punya masalah. Kenapa tidak? Kenapa dia gelisah? Karena dia tidak punya solusi. Dia tidak punya solusi dari masalah dia. Dia tidak menemukan solusi dari masalah dia. Kenapa dia tidak menemukan solusi? Dia tidak punya backingan. Dan dia mau ditangkap sama Polda. Ditangkap sama Polda, kakak polisi. Ditelepon sama jenderal. Tenang aja. Gak masalah. Jangan. Gua backup dari belakang. Tenang. Tenang. Ditelepon sama presiden. Tenang. Ikuti. Gua backup. Tenang. Tenang. Presidennya juga gak tenang. Tenang ya. Semakin besar backupnya, semakin tinggi kekuatan orang yang membackup kita, semakin ter. Oh, masalah punya banyak masalah. Yang penting adalah ada solusinya kan. Dan Allah memberikan garasi, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Garasi. Orang yang bertakwa bukan orang yang punya masalah. Tapi setiap kali dia punya masalah, selalu ada jalan. Mengenal Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kenapa kita gelisah? Kita gak yakin. Pertama, gak yakin ditolong Allah. Apa itu dua? Kita gak yakin Allah punya kekuatan untuk menolong kita. Itu tauhid. Nah kalau nggak yakin di mana syahadat kita? Kita tahu iya karena berubah iya karena sekarang baca, tapi kita masih gelisah. Salah syahadat. Ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang paling berkuasa, tidak ada raja, tidak ada backing, tidak ada yang cintai, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, besok. Mana nih? Pertama, udah banyak ya. Sampai selesai sholat masih berusaha. Gak yakin. Allah khairul rizqi. Allah maha pemberi. Gak yakin. Anak sakit. Aduh, anak sakit. Mana dia? Selesai sholat masih berusaha. Dia gak yakin. Allah maha penyembuh. Allah, waduh, dicopot jabatan ini, diganti sama padu. Sampai selesai sholat bisa. Dia nggak yakin Allah maha al-malik. Maha mulia. Kegelisahan disebabkan kita punya masalah yang tidak ada solusi. Kenapa kita merasa tidak ada solusi? Merasa tidak punya backingan. Benar. Kenapa kita tidak merasa punya backingan? Itulah masalah syahadat kita. Tauhid Maka orang yang bertawakal kepada Allah, dia meyakini betul. Di saat yakin betul, Allah bisa menjadi wakil kita. Kita bisa mewakilkan kepada Allah, ya Allah, saya serahkan semua urusan pada Allah. Saya serahkan semua urusan pada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzil mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Biyadika al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau yang Maha memiliki kerajaan, memberikan kerajaan kepada siapa yang kenal dan mengambil dari orang yang dikenal. Berarti kalau kerajaan saya diambil, kekuasaan saya tidak, rezeki saya diambil, ya Allah, memang punya Engkau, ya Allah. Saya meminta, ya Allah, saya meminta lagi, ya Allah, apa yang saya. Allah jawab di dalam ayat berikutnya, tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl. Allah mengganti, memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Coba bayangkan, kira-kira lebih sulit mana? Kasih kita rezeki sama mengganti siang sama malam, nyembuhin penyakit kita sama ganti malam ke siang, mana yang lebih sulit? Ya, ngasih kita rezeki, mana yang lebih sulit? Ngasih kita rezeki atau mindahin malam ke siang? Malam ke siang lebih sulit, Allah bisa. Loh, kalau kita gak yakin Allah bisa, gimana sahabat kita? Kalau kita meletakkan wakalah, tawakal ini kepada selain Allah, subhanallah, kita termasuk orang-orang yang bodoh. Mencari backing kok kecil. Orang ada cedera kalau kita perlu kapten. Ada Allah, kenapa kita perlu presiden? Tapi kan ini manusia, subhanallah. Oh, inilah Rasulullah. Ada seorang gadis umur 35 tepat 35 masih gadis, ente tanggung jawab. Coba yang mau jadi relawan silakan tanggung jawab surhat ke saya. Ini kan rekor jadi ustaz tempat surhat. Kalau ustaznya saya nyesekan masalah, dia harus turun tangan. Kau jawab. Iya, jadi cerita saya, ustaz, ada apa dengan saya? Kenapa Allah belum kasih saya jodoh? Kenapa sampai detik ini Allah belum datangkan jodoh saya? Bukankah Allah telah menjanjikan setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan? Kemana jodoh saya, ustaz? Apa yang salah pada saya? Nyanyi dia, apa salah? Apa dosa ibuku? Nyanyi wali. Jadi semuanya disalahin nantinya. Ini gara-gara ini, gara-gara dia, gara-gara ibu saya sih, gara-gara orang tua saya miskin, gara-gara orang tua saya jelek, saya jadi jelek. Jadi semuanya disalahin. Lalu saya bilang, Mbak, harusnya Mbak bersyukur masih belum punya, belum punya suami. Gimana syukurnya, Ustaz? Mbak masih diberikan waktu sama Allah banyak-banyak menghafal Quran. Ya, coba kalau sudah punya suami, repot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. أروح أعوذ بالله من صدق الله. شو بقول في لمنا؟ terus baca Quran atau datangin suami itu kalau tidak sulit. Hah? Mau baca Quran atau datangin suami? Jawab. Katanya sama-sama ibadah, tinggal pilih mana yang paling enak. Yang udah punya suami masih ngeluh lagi, Yesus tak, ya suami tadi suami saya tak, masya Allah. Udah jelek, hitam pendek, miskin banget, jelek, hidup kicing, apalagi ingusan. Ya Allah, sedih banget. Ini saya dapat azab dari Allah sendiri. Oh, harusnya ibu bersyukur punya suami seperti itu. Di mana syukurnya, Ustaz? Yakin aku, suami ibu gak bakal ibu. Dapetin ibu aja udah syukur. Gak ada suami, gak ada yang mau. Yang udah punya keluarga belum punya anak, belum lagi. Ustaz, apalagi begini, kerja buat apa kalau gak punya anak? Kenapa ya Allah berkasih saya anak? Apa Allah tak percaya sama saya? Udah punya anak belum lagi, ya Allah Ustaz, anak saya nakal banget kayak bapaknya. Saya bilang untung kayak bapaknya, kalau kayak tetangga kan hebat. Bapak dan ibu sekalian rahmat Allah, tingkat yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal kekuatan Allah, mengenal sifat-sifat Allah, agar kita cinta sama Allah, agar kita tahu backingan kita siapa. Kita mau mewakilkan urusan kita kepada Allah. Kita mau menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ente punya anak buah, ya kan? Asisten. Ente nggak yakin kira-kira kasih tugas nggak? Terus kasih tugas nggak selesai. Besok kasih tugas nggak selesai. Kira-kira kasih tugas lagi nggak? Nggak. Kenapa kita nggak minta tolong sama Allah? Karena kita nggak yakin sama Allah. Tidak yakin sama Allah. Pada rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Rasulullah ditanya, akhbirni 'anil iman, apa itu iman? Tu'minuna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa qadara bi khairi wa syarri. Subhanallah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya itu bersih. Hati bersih bisa terlihat dari wajahnya yang sumringah, Saudara. Tahu sumringah? Hah? Hati bersih itu gitu. Ya kan? Senyum. Eh, enggak apa. Tapi kalau udah bersih jarang sedih sih, kenapa? Ya begitu. Itu tawak kepada Allah. Menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Salamatu sadar. Hati itu paling luar biasa. Mau diturunin jabatan gak masalah. Diturunin gaji gak masalah. Dipecat gak masalah. Yang masalah istri saya. Saya gak masalah. Tenang itu. Allah biasa. Mau apa lagi yang dicari? Suami nikah lagi gak masalah. Allah kemana? Allah, Allah dari sekali dalam hati Allah. Tingkat yang kedua, bagaimana kita bertawakal kepada Allah adalah kita beribadah sehingga semakin dekat dengan Allah. Kita beribadah semakin dekat. Setelah mengenal, kita berdekat-dekatan. Kalau kita gak merasa dekat, kita pun gak minta tolong. Kita punya keluarga nih, aman, jenderal, jarang ketemu, jarang kontak-kontakan, jarang satu rahim. Suatu saat kita punya masalah, mau minta tolong enak gak? Enak gak? Walaupun paman kita itu gak masalah, masih nolongin kita, tapi kita sendiri sudah minta tolong gak enak. Nyuruh gak enak. Paman, saya butuh waktu ini. Gak enak, kenapa gak dekat? Maka level yang kedua adalah berdekat-dekatan dengan Allah. Berdekat-dekatan dengan Allah. Agar kita bisa bertawakal pada Allah berdekat-dekat. Setiap malam nanti. Setiap malam diskusi. Setiap malam komunikasi dengan Allah. Nangis, nangis di depan Allah. Jangan di depan manusia. Orang yang nangis di depan manusia sama dengan orang yang tidak ridok dengan keputusan Allah. Kita dipanggil sama atasan. Kamu besok saya pindah ke marketing. Targetnya sekian. Ya kan? Enggak ada keluhan. Begitu di luar, nangis cerita sama teman-temannya. Kesel enggak? Kesel enggak? Kesel atasannya. Kalau enggak suka ngomong ke sini. Ya kan ngomong ke orang lain. Kan gitu. Betul enggak? Ngomong ke saya kalau masalah. Lari terlebihullah nafkan illa usaha. Allah enggak akan ngasih beban lebih dari kesanggupan kita. Kok kita dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, dikasih kondisi, dikasih keadaan sama Allah, ngaruhnya ke orang lain, nangisnya ke orang lain. Masya Allah. Itu bukan tawakal sama Allah. Saya pernah ketiga adalah ridho sama semua ketetapan Allah. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Subhanallah. Ridho. Bisa gak kita ridho semua dengan semua ketetapan Allah? Bisa. Saya sih sebenarnya ridho, tapi pada itu gak ridho. Saya sih sebutnya ikhlas, tapi tidak ikhlas. Tapi kan sabar itu ada batasnya, tidak sabar. Ridho, radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Kalau ente ridho dengan keputusan Allah, Allah akan ridho dengan ente. Dibidahi jabatan gara-gara mungkin ada orang yang sirik sama itu, pindah juga ridho kita, oh mungkin Allah punya skenario ridho, lalu kita bekerja seperti semula seperti biasa, lalu kita pakai produktif, kita berkarya di tempat itu. Nah gimana, ada namanya Pak Haji Tatang di daerah Depok sama lagi Sekayan, daerah Sekayan, pengusaha kemasan plastik, cetakan plastik, dia punya pabrik. Suatu saat dia dapat orderan pot kosmetik nilainya ratusan juta, dikasih DP sama yang pesen. Begitu dia buat semuanya, orang yang pesen gak usah dihubungin, jadi gak ditebus. Sementara modal dia sudah masuk di situ banyak. Dijual nggak laku, paling eceran. Bingung dia modalnya habis di situ. Stres. Wah, stres ya. Orangnya udah kalau saya dihubungin dia mau saya buang, saya makan, gimana caranya, bingung. Lalu dia tinggalkan semua urusan. Dia panggil adiknya, tolong urusin pabrik ini. Abang mau kemana? Saya mau itikaf. Itikaf, saya mau itikaf. Itikaf dia 10 hari. Melupakan semua urusannya, berdekat-dekatan dengan Allah. Dan ridho dengan keputusan Allah. Ya Allah, kalau memang ini baik buatku, ini untuk menghapus dosa-dosaku, saya ridho ya Allah. Saya ridho, saya ikhlas, saya ridho. Dan berikan solusi yang terbaik. Ini tua aja ya. Begitu selesai itikafnya, dia punya ide. Sing. Cara pertolongan Allah itu. Sing. Apa ide dia? Ini potongannya 4.000. Modalnya kalau saya jual juga gak laku, gak ada yang mau beli. Bingung. Hari ini dari situ. Ya udah kalau itu saya bikin aja kosmetik. Dia beli kosmetik dari perusahaan terkenal bal-balan. Apa? Kiloan, dia beli kiloan, bedak. Packing di situ, bikin merek sama dia, dijual. Dengan harga 4.000. Balik modal aja, kemasannya. Subhanallah, laku, habis. Begitu habis kan dia udah, alhamdulillah modal sudah balik. Yang beli itu, order lagi. Pak, saya pesan lagi setiap pesan ini, gitu ya. Masalah lagi. Tapi masalahnya ini enak ini masalahnya. Ah ya udah, saya bikin lagi aja. Jadi bikin lagi, saya. Pesanannya makin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dia punya dua perusahaan. Perusahaan plastik sama perusahaan kosmetik. Karyawannya 40 orang. Kosmetik aja. Allah kalau mau kasih karunia sama kita, selalu memberikan tanda-tanda yang unik. Kalau kita ridho, Allah akan ridho. Kalau kita tidak ridho, Allah tidak akan ridho. Kalau kita tidak ridho, tidak ada lagi yang bisa tawakal, tidak ada yang bisa dimintai tolong kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau punya kurang lebihnya mohon maaf.